Panggita pasal 10 rongu. Na liu etu, nati kita mo sawu tandai ri langi, tumpu-umpu ni poguma. Naria samba abesi no pakea mata eo. Ia ni kanggore ri bunggu bula, pade ri balenggana, naria songgo toni povia, ngari 10 rongu betu e. Besi etu natianamu, da amana masai kamuana, sampai ia no dadeo, sabana juam puana. Pada nati kita vomo songu tandain tani nari langi tumpu-umpu ni poguma. Naria sanggayu ule bete tonalei, sangana ule naga. Ule naga itu papitu balenggana pada 10 tanu. Butu-butu balenggana naria songgo magau. Ante lelona ule naga itu nangumbunjai sabagian gari tolu bagia gari betu eri langi. Pada nitajaka nampakari dunia. Ia nekang gore ringayo besi tomadota muana itu, ala ia mamala mangome ananu besi itu ane mesubumu. Pada besi itu nangote samba ngana langgai. Ngana itu moto memboevu njumongu dunia, ante karosona eva karoso lembau ase. Da apa ule naga na mala mangome ia, sampai goli ngana itu nyoren pakaricai ala tala, ringayo pekatoko magauri suruga. Naupu etu, na laimo besi etu mpakari karava baina. Risetu ia ne to'o ripeto'o toni pakasadia ala tala mamimo ka ia. Ripeto'o etu, ia ni piara sanjobu ruatu bo 60 eo kasaena. Naria posibali riara suruga. Tadulako malaika tono sangaka i Mikael, ante malaika tonon poroa ia nosibali na ngeva ule naga etu. Pada ule naga itu ante malaika-malaika tonong poroa ia nosi bali nangeva i Mikael. Tapi ule naga ante malaika-malaika na da anu pakule nangeva i Mikael ante roa-roana. Ira ni dagimo pada da amana ni paloga ne toori suruga. Ule naga itu ni popalain gari suruga pada ia ni tajakam pakariara dunia nosangganinggani ante malaika-malaika tonantuki ia. Ia itu ulen tua, tono sanga kamagaunu seta, atau iseta, tono babagiu manusia, rinju maungu dunia. Naupu itu, aku nangepe suara riara suruga, tona manggam puu, nanguli. Vei, narata muntoan atala mumpaka salama todeana. Nipopo kita namo kuasana. Nompa mula mo ia, mo parenta eva samba amagau. Pada narata mu magau, tu mumpaka salama, mumpupo kita kuasana. Sabana, nita jaka munggarera suruga, magau nuseta, tu nombasala raka to dea to pumpara saya, eo bengi ringayo kueta alata. Tapi ira numbadagi magau nuseta etu, ante kuasan gari leinu anabimba. Ira numbadagi ia, ante tesa posabi ira. Ira da anum potove ketubu ira, pada daan toto naika, nau sampe mamate. Sabana etu, komi tone to'o ri suruga, kana madamba-damba, tapi nandasam dunia botasi. Sabana na naumo magaun seta ri jaim, naraumpu umo rarana, sabana ninjanina, logana mangeva damo sampalai. Tempo na noto moka ule naga, ia nitajaka riara dunia, numpa mula mo ia numpa raga besi tolako na ngote ngana langgai itu. Tapi besi itu nivai karonggapi kapi, tona betena eva kapi tonji love, ala ia mamala membua mpakari petoo, toni pakasadia kaia rikarava baina. Risetu, ia kanara piara tolumpae santongo kasaena. Pada ia rakalendu, ala daa mamala rakuya ule naga itu. Ule naga itu nomba supara ka ue bete eva karona ngari ngangana bakari jai besi itu ala mumbalo miaka ia. Tapi dunia nantulumi besi itu. Kaliu-liu nganganu dunia nati beamu. Pada ue bete toni suparaka ngari nganga ule naga itu nau pupuran nyomena. Nanggita itu naraumpumo ule naga rijai besi itu. Sampai ia nalau nomba suaki muli-mulintani nanu besi itu mo tau pura-pura tona tutu nantuki parenta-parenta nualatala pada bate-bate na nompangaku Yesus mo pue ira. Naupu itu, nekanggore mo ulen naga itu, rivivintalinti.